Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masih di dalam pembahasan bab al-ba'thu ba'da al-maut, kebangkitan setelah kematian, dari apa yang beliau sampaikan Al-Syeikh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Dan telah kita baca juga sebagian keterangan syarah dari Fadilatul Syeikh Al-Muhaddith Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh. Dan diantara keterangan beliau Al-Syeikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala adalah bahwa pendapat yang rajih diantara pendapat para ulama, al-haud, telaga, itu lebih dahulu ya dibandingkan dengan al-mizan, timbangan amalan. Dan al-mizan lebih dahulu daripada as-sirat, jembatan yang melintas di atas neraka jahannam. Dan untuk memudahkan mengingat tahapan ini, maka bisa kita ingat suatu kalimat ya, yaitu hims, ha mim sad, ha mim sad, hims. Ha itu haud, mim itu mizan, sad itu as-sirat. Ini urutan-urutan yang ya dirajihkan oleh sebagian ulama, termasuk di dalamnya Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Dan ada baiknya kita akan membahas ya beberapa faedah secara lebih mendetail, diawali dari tentang fitnah kubur dan azab atau nikmat kubur. Dikarenakan kehidupan manusia di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, tatkala ajal menjemputnya, dan ini adalah suatu kepastian, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematiannya. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya kematian tersebut dan di mana kematian tersebut akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan kematiannya. Dan setelah seseorang wafat menemui ajalnya dengan terpisahnya ruh dari jasadnya, maka mereka akan menuju ke alam barzakh, alam kubur, sampai datangnya hari kiamat. Setelah itu manusia seluruhnya akan dibangkitkan dari alam kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar, dan akan mendapatkan berbagai macam kejadian-kejadian yang luar biasa, tahapan-tahapan, fase-fase di kehidupan akhirat yang panjang, kekal dan abadi. Dikumpulkan di padang mahsyar dan akan dihisab amalannya dan seterusnya. Ya, akan ditimbang amalannya dan melewati as-sirat yang akhirnya perjalanan kehidupan manusia tersebut berakhir, sebagian mereka mendapatkan nikmat-nikmat di dalam surga jannah Allah Azza wa Jal, dan sebagian manusia yang lain diazab, disiksa di dalam api neraka. Nas'alullah al-jannah wa na'udzubillahi minan nar. Tentang azab kubur ini, seperti biasanya beberapa faedah kami nukilkan dari kitab Fathur Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah al-I'tiqad, pembahasan-pembahasan yang sistematis ya dari beliau Asy-Syaikh Fahad Al-Adni rahimahullahu taala, wa nas'alullah an yataqabbalahu minasyuhada. Tentang azab kubur ini, atau sebelumnya azab dan nikmat kubur, tentunya kita telah ketahui bersama di sana ada fitnah kubur. Fitnah kubur. Dan fitnah kubur ini suatu perkara gaib yang telah diberitakan kepada kita oleh Allah Azza wa Jal dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fitnah kubur tersebut telah tetap dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para ulama. Di antara dalil dari sunnah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat kokoh dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Allah melakukan apapun yang dikehendakinya. Perkataan yang kokoh di akhirat, yaitu di alam barzakh, ketika seorang mayit dikubur, maka akan didatangi ya dua malaikat. Oleh karena itu, makna dari fitnah al-kubur, fitnah kubur, maknanya adalah fitnah secara bahasa al-imtihan, ujian atau ikhtibar. Dan secara syar'i, makna dari fitnah kubur dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh rahimahullah, su'alul malakaini al-mayyita an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi fil qabr. Pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat. Pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat kepada mayyit di kuburnya tentang Rabbnya, agamanya dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan di antara dalil tentang fitnah kubur dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Al-Barra' ibn 'Azib. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu idza sulla fil qabr syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seorang muslim jika dimasukkan ke liang kuburnya, kemudian dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, maka itulah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan akhirat. Dan juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal 'abda idza wudhi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Sesungguhnya seorang hamba jika dia diletakkan di kuburnya dan para teman-temannya yang mengantar jenazahnya telah meninggalkan tempat tersebut, berpaling darinya, sungguh ya mayit tersebut akan mendengar ya derap langkah sendal-sendal mereka, ya suara ya dari langkah sendal-sendal mereka, alas kaki mereka. Naam, qala ya'tihi malakan fayuq'idanihi. Kemudian datanglah dua malaikat dan akan mendudukkan mayit tersebut. Fayaqulani lahu, dan akan bertanya kepada mayit tersebut, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apakah yang engkau katakan dahulu tatkala engkau di kehidupan dunia tentang orang ini, yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ammal mu'min fa yaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Naam. Adapun seorang yang beriman, dia akan menjawab, dipermudah oleh Allah azza wajalla, diberikan kekokohan untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Saya bersaksi bahwa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Naam. Maka akan dikatakan kepadanya, undur ila maq'adika minan nar, qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Ya. Dikatakan kepada mayit tersebut, lihatlah ke tempat dudukmu, tempat tinggalmu di neraka. Tempat tinggalmu dari neraka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan dirimu tempat duduk, tempat tinggal di neraka tersebut Allah ganti dengan tempat duduk, tempat tinggal di jannah. Dan juga hadis-hadis yang lain yang berkaitan tentang ini sangat banyak. Dan hadis Al-Barra ibn Azib adalah hadis yang panjang yang menjelaskan tentang fitnah kubur dan juga nikmat kubur yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman, yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat tersebut. Naam, dan juga dijelaskan padanya azab kubur yang akan diperoleh balasan bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang mujrimin yang Allah telah tetapkan bagi mereka akan mendapatkan azab kubur tersebut. Nasallallahu salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Pembahasan berikutnya tentang fitnah kubur tersebut. Apakah pertanyaan malaikat tersebut akan berlaku umum untuk seluruh jenis manusia, termasuk di dalamnya orang-orang kafir, munafik, atau hanya orang-orang muslim? Asy-Syaikh Fahd Al-Adni rahimahullahu ta'ala beliau menukilkan kalam dari para ulama, di antaranya Ibn Abil Izz dalam syarah At-Tuhawiyah dan juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian dengan membawakan dalil-dalilnya, dan setelah itu beliau simpulkan dalam halaman 374 bagi yang telah memiliki, karena sebagian telah memfotokopi. Dalam halaman 374 ya, di akhir pembahasan itu beliau Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan fal haq fi hadhihi al-mas'alah anna as-su'ala 'amun lil muslimi wal kafiri wal munafiqi kama dallat 'ala dhalika an-nusus asy-syar'iyyatul katsiratu wa fima taqaddama minha kifayatun wallahu a'lam wa bihi at-tawfiq. Yang benar dalam permasalahan ini ya, bahwa pertanyaan malaikat kepada mayit di dalam kuburnya tersebut yang disebut dengan fitnah kubur ini mencakup seluruh manusia, tercakup padanya kaum muslimin, orang-orang kafir, dan juga orang-orang munafik, sebagaimana telah ditunjukkan hal tersebut di dalam nas-nas syar'i, dalil-dalil yang sangat banyak, dan ya, beberapa dalil di antaranya telah lewat penyebutannya, dan ini cukup kata beliau, wallahu a'lam wa bihi at-taufiq. Jadi fitnah kubur tersebut mencakup seluruh manusia, akan menimpa seluruh manusia, atau apakah mereka dari kalangan kaum muslimin atau orang-orang kafir dan munafik. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan ditanya, mendapatkan pertanyaan tersebut? Beliau rahimahullah menukilkan dari pembahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Al-Qayyim dan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan para ulama. Naam. Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah menyebutkan al-anbiya la tashmaluhum al-fitnatu wa la yus'aluna. Beliau Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah menjelaskan dan ini beliau nukilkan dari syarah Aqidah Al-Wasitiyah di Syeikh Al-Islam Ibn Taymiyah yang disyarah oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kesimpulannya bahwa para nabi tidak akan ya mendapatkan fitnah tersebut. Mereka tidak akan ditanya dengan pertanyaan yang disebutkan tadi, akan ditanyakan oleh dua malaikat tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Dan hal ini bisa diketahui dari dua sisi. Iya, dua sebab. Yang pertama, annal anbiya afdal minasyuhada. Bahwa para nabi itu lebih utama daripada orang-orang yang mati syahid, syuhada. Dan padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan bahwa seorang yang mati syahid di medan jihad fisabilillah, mereka tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Mereka tidak akan ditanya oleh dua malaikat di alam kuburnya ya, dengan tiga pertanyaan tersebut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukup sayatan-sayatan pedang, ya, kilatan-kilatan senjata pedang di atas kepalanya menjadi fitnah. Berarti ya, seorang yang syahid gugur di medan jihad fisabilillah di dalam rangka menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal di muka bumi, maka mereka tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini sebagai dalil yang kuat ya, bahwa para nabi tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Karena para nabi kedudukannya lebih utama daripada seorang yang mati syahid. Padahal seorang yang mati syahid telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Alasan yang kedua, annal anbiya yus'al anhum. Alasan yang kedua, para nabi bukan akan ditanya, tetapi justru manusia yang akan ditanya tentang para nabi. Iya. Akan disebutkan dalam hadis-hadis tersebut bahwa pertanyaan atau tiga pertanyaan yang disebut dengan fitnah kubur tersebut adalah man rabbuk? Siapa rabbmu? Siapa sesembahanmu, Tuhanmu? Wa ma dinuk? Dan apa agamamu? Wa man nabiyuk? Dan siapa nabimu? Dan siapa nabimu? Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Asma bintu Abi Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum." Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepada saya bahwa kalian akan difitnah di dalam kubur-kubur kalian. Sisi pendalilannya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pembicaraannya kepada umatnya. Innakum, sesungguhnya kalian. Ya, sesungguhnya kalian tuftanuna fi quburikum, akan diuji, mendapatkan fitnah di kubur-kubur kalian. Di dalam alam kubur. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah kepada mereka tidak masuk. Tidak masuk dalam khitab yang diarahkan padanya pembicaraan dalam hadis ini. Ini dua alasan yang disebutkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk menguatkan pendapat bahwa para nabi tidak ditanya di alam kuburnya. Bagaimana dengan para siddiqin? Dijelaskan oleh beliau juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Qurtubi sebelumnya, beliau menjelaskan, wa idza kana asy-syahidu la yuftan fas-shiddiq aw fas-shiddiq ajallu khataran wa a'dhamu ajran fa huwa ahra alla yuftan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa seorang yang mati syahid tidak difitnah di alam kuburnya, tidak ditanya oleh dua malaikat, maka para siddiqin lebih utama, lebih ya pantas untuk tidak ditanya, karena kedudukan mereka lebih tinggi dibanding para syuhada. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dalam surat An-Nisa ayat 69 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tingkatan-tingkatan keutamaan manusia ya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka mereka adalah orang-orang yang bersama ya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. dari kalangan minan nabiyyin, yang tertinggi dari kalangan para nabi, wasiddiqin dan para as-siddiqin, derajat yang di bawahnya, wasyuhada dan derajat yang di bawahnya para syuhada. Naam. Maka ini menunjukkan bahwa mereka juga tidak akan ya difitnah dalam alam kuburnya, yaitu para as-siddiqin. Kemudian termasuk pembahasan yang banyak sekali kalam para ulama di dalamnya adalah fi sama'il mauta fi kuburihim. Apakah orang-orang yang mati, mayat-mayat di dalam kuburnya tersebut bisa mendengar ya suara manusia? Kata beliau Al-Syeikh Fahd Al-Adni rahimahullah, hadhihi al-mas'alah mimma waqa'a fiha al-khilaf. Permasalahan ini terdapat silang pendapat, ya khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Wa nastati'u an nahsura al-khilaf fi arba'ati aqwal. Karena pendapat-pendapat sangat banyak dari kalangan para ulama, kita mungkin akan merangkum ya pendapat khilaf dari para ulama tersebut di dalam empat pendapat yang terkuat. Ada empat pendapat yang terkuat. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa mayit-mayit tersebut la yasma'una mutlaqan. Bahwa mayit-mayit tersebut tidak bisa mendengar sama sekali. Tidak bisa mendengar sama sekali. Taib, ini adalah pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau berdalil dengan firman Allah taala, "Innaka la tusmi'ul mauta." Surat An-Naml ayat 80. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan suaramu kepada mayit-mayit. Dan dalam surat Fatir ayat 22, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Iya. Pendapat yang kedua, bahwa para mayit la yasma'un. Para mayit, orang-orang yang telah mati tersebut tidak bisa mendengar kecuali ma dallad dalilu ala istisna'ihi. Kecuali dalam perkara-perkara yang telah ditunjukkan di dalam dalil tentang pengecualiannya. Hukum asalnya mayit tidak mendengar. Tetapi berdasarkan dalil-dalil yang kuat menunjukkan bahwa ada pengecualian di sana. Ya, dalam beberapa momentum keadaan mayit bisa mendengar. Iya. Seperti hadis yang kita baca tadi. Ya. Innahu la yasma'u qur'ani alihim. Setelah para pengiring jenazah meninggalkan tempat pemakaman, maka sungguh ya mayit yang dikubur tersebut mendengar suara ya derap langkah kaki atau alas kaki mereka. Dan juga hadis Qalib Badr. Ya. Hadis Qalib Badr. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara bangkai-bangkai dari tokoh-tokoh pembesar kafir Quraisy yang terbunuh di peperangan Badar. Maka dalil-dalil ini adalah pengecualian. Menurut pendapat yang kedua, bahwa mayit akan mendengar ya pada keadaan-keadaan tersebut. Tetapi dalam selain keadaan itu mayit tidak mendengar. Ini pendapat ini adalah pilihan dari Al-Imam Asy-Syaukani dan juga Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Naam. Beliau menguatkan pendapat ini. Dan pendapat yang ketiga, annahum yasma'un walakin la yantafi'una bidzalika as-sama'. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat jumhur para ulama, yaitu para mayit tersebut mereka bisa mendengar, tetapi mereka tidak bisa mengambil manfaat dari pendengaran tersebut. Ini pendapat jumhur ulama dan pendapat yang telah dipilih oleh Al-Imam At-Tabari, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab, Asy-Syinkiti dan yang lainnya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tusmi'ul mauta 'ala annahum yasma'una walakin la yahtadun." Jam'an bainaha wa baina ghairiha min al-adillah ad-dallah 'ala sama'il anwa' 'ala sama'il amwat. Jumhur ulama berpendapat dengan ini karena mereka menggabungkan, menjamak ya, dalil-dalil yang zahirnya nampaknya kontradiksi. Dalil-dalil ada yang menyatakan mayit tidak mendengar, tetapi ada dalil-dalil menyatakan mayit mendengar. Maka oleh mereka jumhur ulama ya, mereka menggabungkan, mengkompromikan dalil-dalil tersebut sehingga kesimpulannya mereka mayit tersebut mendengar tetapi tidak la yantafi'un, tidak mengambil manfaat darinya, la yahtadun, tidak bisa mengambil ya petunjuk dan tidak mendapatkan petunjuk dari ya pendengaran apa yang mereka dengar. Naam. Pendapat yang keempat, annahum yasma'una mutlaqan fayantafi'una bima sami'u bal inna ba'dahum yanfa'una ghayrahum wa hadha qawlu sufiyyah ad-dullal 'ubbad al-qubur wa huwa qawlun fasid lam yaqulhu ahadun min as-salaf. Ya, kata beliau ini pendapat yang keempat ini pendapat yang batil, sesat, ya, menyimpang, ya, yang menyatakan bahwa mayit bisa mendengar secara mutlak dan mereka bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar, ya, bahkan sebagian mereka memberikan manfaat pada sebagian yang lain. Ini adalah pendapat orang-orang sufiyah yang sesat, para penyembah kubur, dan ini adalah pendapat yang batil, sesat, lam yaqulhu ahadun minas salaf. Tidak ada seorang salaf pun dari kalangan salafun as-salih yang berpendapat dengan pendapat itu. Bahkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sangat banyak menunjukkan batilnya pendapat ini. Li'anna fihi fathan libabi syirk billah. Karena ini pendapat yang menyatakan demikian, mayit bisa mendengar secara mutlak dan mengambil manfaat dari apa yang dia dengar, ini adalah bisa membuka pintu-pintu menuju kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Di antara pintu-pintu yang menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan adalah ini. Ya, pendapat keyakinan yang menyatakan bahwa mayit bisa mendengar di alam kuburnya secara mutlak. Ya, dan mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Ini salah satu pintu dari pintu-pintu yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Kemudian setelah beliau bahas ya, maka wassahih indi fi hadhihi almas'alah alqaul atsalits. Naam. Pendapat yang benar di sisi saya, kata beliau Syekh Fahad Al-Adni rahimahullahu taala wa nas'alullah an yataqabbalahu minasyuhada, beliau ia menguatkan pendapat yang ketiga, yaitu pendapat jumhur ulama sebagai bentuk kompromi, ya, di antara dalil-dalil yang zahirnya terdapat kontradiksi padanya. Iya. Dan alasan-alasan beliau menguatkan pendapat yang ketiga ini, yaitu yang menyatakan mayit mendengar, bisa mendengar mayit tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia dengar dan tidak mendapat petunjuk darinya. Ini, ya, berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, thubutul adillah al-kathirah ad-dallah ala sama'ihim. Tetapnya, ya, dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan, ya, mereka mendengar. Apa saja dalil-dalil yang menunjukkan mayit mendengar? Yang pertama, ya, hadis tadi yang telah kita baca, hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim, innal mayyita idza wudhi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idzan sarafu. Ketika pengantar jenazah meninggalkan kubur tersebut, pemakaman tersebut, maka mayit yang ada dalam kuburnya betul-betul akan bisa mendengar suara, ya, sendal-sendal mereka. Naam, hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Muslim, hadis yang panjang tentang Qalib Badr. Ya, Qalib Badr. Ketika itu terbunuh di medan jihad, di pertempuran Badr, ya, beberapa tokoh besar, pembesar dari orang-orang kafir Quraisy, musyrik jahiliyah, yaitu Abu Jahal Ibnu Hisham dan juga Umayyah Ibnu Khalaf dan juga Utsbah Ibnu Rabi'ah dan Syaibah Ibnu Rabi'ah. Naam. Apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan dalam hadis Anas riwayat Muslim yang disebut dengan hadis Qalib Badr ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meninggalkan taraka qatla Badr salatan. Naam, thumma atahum faqama alaihim fanadahum. Nabi mendatangi bangkai-bangkai, ya, jasad dari tokoh-tokoh pembesar mereka tersebut. Ya, Abu Jahal Ibnu Hisham, Umayyah Ibnu Khalaf, ya, Utsbah Ibnu Rabi'ah dan Syaibah Ibnu Rabi'ah. Beliau memanggil mereka. Ya, beliau memanggil mereka. Ya Aba Jahlin Ibnu Hisham, ya Umayyah Ibnu Khalaf, ya Utsbah Ibnu Rabi'ah, ya Syaibah Ibnu Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Tidakkah kalian telah mendapatkan sekarang ini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Sungguh saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara bangkai-bangkai tersebut, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala yang mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut berkata, ya Rasulullah, kaifa yasma'u wa anna yujibu wa qad jifu wa qad jayyafu. Naam. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bisa mendengar ucapan Anda? Bagaimana mungkin mereka bisa menjawab, ya, ucapan Anda sedangkan mereka telah menjadi bangkai-bangkai? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wallazi nafsi biyadihi. Hadisnya riwayat Muslim, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yaqdirun an yujibu. Naam. Demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian tidak lebih mendengar dari ucapanku dibandingkan mereka. Artinya mereka juga mendengar. Mereka juga mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Akan tetapi mereka tidak mampu menjawab. Mereka tidak mampu menjawab. Iya. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Ya, adalah hadis yang terkenal, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang ziarah kubur. Iya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa aqulu lahum?" Ya, jika berziarah kubur, apa yang aku baca untuk mereka, apa doanya ketika mendatangi kuburan? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajari ya, apa doanya? Quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Naam, ini doanya yang ma'ruf, doa yang ya kita hafal atau sebagian kita telah menghafalnya insyaallah taala. Doa masuk ya ketika ziarah kubur ya. Di sini naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, katakanlah ya, assalamu ala ahli diyar ya. Naam, salam kepada negeri penduduk ya tempat ini dari kalangan kaum mukminin dan muslimin ya. Naam, dan seterusnya dari hadis yang ma'ruf tersebut. Sebagai bentuk penggabungan kompromi dalil-dalil ini yang menunjukkan bahwa mereka mendengar, mayit-mayit tersebut mendengar, dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mayit tidak mendengar, seperti ya ayat ya Fatir, surat Fatir ayat 22, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan juga innaka la tusmi'ul mauta, surat An-Naml ayat 80. Maka jumhur ulama mengkompromikan ya dalil-dalil tersebut dan menjelaskan bahwa mereka mendengar tetapi la yantafi'un bidzalika as-sama'. Ya, mereka tidak mengambil manfaat dari pendengarannya ya tersebut. Naam. Ini alasan yang pertama. Naam. Kemudian ya bahkan beliau menjelaskan alasan yang kedua, tidak ada dalil yang kuat yang menyelisihi ya hal tersebut. Yang ketiga, bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menukilkan kesepakatan para ulama, nah kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Beliau menyatakan, wal mayyitu yasma'u bila raibin kama thabata dhalika bin nususi wa ittifaqi ahli sunnah kama fi sahih annahu yasma'u khafqani 'alaihim wa li hadha amara az-za'ira an yusallima 'ala al-mayyit ولولا انه يسمع السلام لم يؤمر بالسلام عليه. Ya, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mayit bisa mendengar tanpa diragukan lagi sebagaimana telah disebutkan dalam hadis-hadis atau dalil-dalil ya dan kesepakatan Ahlus Sunnah sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sahih ya bahwa mereka mendengar ya suara langkah kaki tersebut, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang berziarah kubur untuk memberikan salam kepada mereka. Kalau seandainya mereka tidak mendengar salam tersebut, ya lam yu'mar bisalam alaih, maka tidak mungkin seorang yang ziarah akan diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam tersebut. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin ila akhir ad-du'a, sampai ya doa yang ma'ruf tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya tentang adab dan nikmat kubur insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kemudian juga akan dibahas tahapan-tahapan fase kehidupan ya di akhirat. Insyaallah masih kita akan nukilkan dari kitab beliau Asy-Syaikh Fahad Al-Adani rahimahullah, Na'am Fathur Rabbil Ibad. Yang kitab ini Masya Allah bagus sekali, terdapat penukilan-penukilan dari kalam para a'immah mutaqaddimin wa mutaakhirin, ya, dengan dalil-dalilnya dan tercatat, tersusun dengan sistematis. Farahimallahu al-muallif, semoga Allah merahmati beliau, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.